Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang tadi Buya jelaskan masalah hutang jatuh tempo. Jika ternyata kebetulan di saat jatuh tempo kita untuk membayar hutang, kok ada orang butuh Buya, misal mungkin keponakan mungkin masuk rumah sakit kondisinya darurat gitu Buya, gawat, dan kalau kita enggak membantu, walaupun itu kan keponakan bukan tanggung jawab sebenarnya, cuma memang orang tuanya enggak mampu sehingga minta tolong kita, dan padahal uang itu ada untuk bayar hutang, akan tetapi yang punya hutang enggak mau untuk nambah tempo Buya. Jadi yang harus dipilih dengan kondisi sama-sama sulit begitu tuh, apa yang harus diprioritaskan Buya? Terima baik, kasih. Jawabannya jelas, membayar hutang wajib, menolong adalah wajib. Siapa yang mengatakan menolong harus mengeluarkan duit sendiri? Siapa yang ngomong gitu? Orang menolong kan tidak harus mengeluarkan duit sendiri. Mungkin kita bisa sampaikan si fulan, si A, si B, si C, bayar utangmu, selesaikan dulu. Jangan sok jadi pejuang. Allah menjadikan orang sakit bukan karena Allah tidak bisa menyembuhkan. Allah membuat orang melarat bukan karena Allah tidak bisa memberi makan kepada dia, tapi karena Allah ingin mengundang orang-orang yang sadar kemuliaan. Jangan sok kita menjadi pahlawan bisa menyelesaikan segalanya. Biarpun keponakan kita sakit masuk rumah sakit, kita punya utang jatuh tempo, harus dibayar, dikembalikan, wajib dikembalikan. Kalau kita ingin membantu keponakan kita dengan uang ini, minta izin kepada orang yang punya duit. Pak, saya punya keponakan sakit, saya punya duit ini mau saya bayarkan sebetulnya, tapi kalau mohon, jika diizinkan, saya akan bayarkan dulu gimana? Minta izin, haknya orang yang meminjamkan duit. Lihat, ada cara menolong tuh macam-macam caranya. Mungkin kita informasikan ke tempat yang lain, datang ke si fulan, tapi jangan sampai kita bermaksiat. Kalau masih kita melanggar tidak mendapatkan pahala, tidak dapat pahala. Kecuali untuk kebutuhan sendiri. Misalnya apa? Saya punya duit 100.000, harus bayar utang, tetapi saya harus makan. Gunakan untuk makan dahulu. Kenapa? Ini kebutuhan khusus, kebutuhan yang harus tidak bisa ditinggalkan. Maka di saat seperti itu, bagi yang punya duit, hei yang punya duit, kalau engkau menemukan orang yang punya utang kepadamu, kok dia tidak bisa bayar karena melarat, wajib bagimu memberi tempo. Jangan dipaksa untuk membayar utang. Makanya kami ingatkan, saya ingatkan suatu ketika ada orang yang dekat dengan kami, uangnya ada di tempatnya seseorang. Kebetulan dia bangkrut. Kalau dia bangkrut ya jangan ditagih wong dia bangkrut. Mestinya malah ditolong. Kalau dia bangkrut, didoain dia. Semoga sempat bangkit lagi. Kapan kita menagih? Di saat dia bangkit, ada duitnya. Bahkan kalau kita memberi tempo, ya sudah, kalau kamu bangkrut, saya kasih tempo ya, insya Allah saya kasih tempo waktu. Memberikan tempo ini hukumnya adalah wajib. Dan dapat pahala kita memberikan tempo itu. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab.